ku pernah punya cinta, namun kini ku senang suka kamu. Cintaku dulu telah ku buang jauh, kini ku ingin kamu. Ku pernah menahan diri di sini, ruangku terasa sepi, walaupun bibir I'll be.